Mitra bisnis PDIP sebagai partai yang beroposisi dengan pemerintah telah mengungkapkan kritik yang ditujukan kepada jajaran eksekutif di pemerintahan. Salah satu yang menjadi fokus kritik PDIP adalah maraknya ledakan tabung gas yang telah mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan rakyat kecil. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, meski kasus ledakan tabung gas marak terjadi, namun ada juga penilaian positif untuk program konversi energi ini. Nah, Bapak sendiri menilai program konversi seperti apa, Pak? Ya, bagus. Sebagai bukti, kita lihat saja tabung yang besar, yang biru, itu kan nggak ada yang meledak. Yang meledak kan yang 3 kiloan itu, yang kecil-kecil itu, oleh karena kualitinya tabungnya yang nggak karu-karuan. Jadi, lemahnya kontrol terhadap kualitas adalah masalah utama ya, Pak Quick? Iya. Bukan hanya lemah, kontrol amburadul, nggak keru-keruan itu. Budulnya sampai seperti itu gimana gitu. Itu kan sebuah kenyataan. Nah, makanya nggak masuk akal lah. Semuanya nggak masuk akal, akal-akalan. Mengapa itu bisa terjadi? Keterlaluan. Tiap hari banyak yang mati, makanya banyak yang marah. Lantas apakah jatuhnya korban di kalangan rakyat mengharuskan program konversi ini dievaluasi secara total? Itunya oke. Jadi yang salah cuma kecil saja. Tabungnya itu loh. Kenapa tidak memenuhi standar tabung yang terlampau tipis, yang gampang meledak, gampang bocor gitu. Dan contohnya kan banyak di negara-negara lain yang normal itu, sangat banyak mengenai quality control yang menyangkut kepentingan orang banyak kan luar biasa. Di sini memang sudah semrawut serba sembarangan. Kalau pemerintah tidak bisa cuci tangan dong, apalagi menyangkut jiwa. Udah terang jelas seperti ini kok. Dan pemerintah memang harusnya bertanggung jawab penuh ya Pak? Iya, dan harus diperbaiki, harus diganti. Seperti perusahaan mobil swasta, sudah dijual. Terus kemudian setelah praktek ketahuan, ada yang salah, kan ditarik. Itu ruginya berapa? Puluhan ribu mobil ditarik produksi tahun ini dan ini untuk diganti mobil baru atau diperbaiki, gitu kan? Lantas, kalau kita melihat adanya anggaran negara yang bisa dihemat setelah program konversi berjalan, apa memang begitu, Pak? Iya, mungkin. Saya nggak tahu, saya belum pernah menghitung itu. Ya mungkin, tetapi menghemat anggaran negara kan tidak berarti mengambil alih pekerjaan teroris, gitu kan? Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.